السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bab yang ke-18 dari kitabul jihad wassairi berbunyi bab pertolongan dengan malaikat di perang Badar dan penghalalan ghanimah. Hadis yang pertama atau satu-satunya hadis di bawah bab ini telah kita baca sebahagiannya. Hadis nomor 4524 sampai pada halaman 658 baris yang pertama, ada kata-kata fa'amaddahu Allahu bil malaika, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan pertolongan ya dengan para malaikat ketika Nabi SAW bermunajat, beristighatsah. Dan bahkan lafaz istighatsah Nabi ya dijelaskan dalam riwayat ini di awal di mana Nabi SAW berdoa dengan menghadap kiblat, mengangkat, menengadahkan tangan ke langit sambil memohon dengan penuh kepada Allah. Ya. Dengan doanya Allahumma anjizli ma wa'attani, Allahumma ati ma wa'attani, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabata min ahli al-islam la tu'bad fil ardi ma zala lam tu'bad fil ardi. Ya. Itulah doa Nabi, di antara yang dibaca oleh Nabi berulang-ulang. Ya. Dalam kondisi menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan, dan bahkan sangat tinggi Nabi menengadahkan tangannya, dan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan ya perbuatan Nabi di perang Badar ini di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Anfal, di mana Allah berfirman iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Surah Al-Anfal ayat 9. Ya. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu lalu diperkenankannya bagimu, sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Ini yang diceritakan oleh Allah tentang apa yang diperbuat oleh Nabi tersebut. Maka Allah turunkan ya, bantuan berupa malaikat. Nah, sampai di sini yang kita baca pada pertemuan yang lalu. Kemudian qala Abu Zumail, Fahaddathani Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala bainama rajulun minal muslimina yawma'idhin yashtaddu fi athari rajulin minal musyrikin amamahu idh sami'a darbatan bis sawti fawqahu wa sawtal farisi yaqul aqdim hayzum fanadhara ilal musyrik amamahu faqarra mustalqiyan فنظر إليه فإذا هو قد ختم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت فاخضر ذلك أجمعوا فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت ذلك من مدد السماء. Qala Abu Zumail, kembali kita ke yang tadi pertama kita baca, berkata Abu Zumail, salah seorang dari perawi hadis, Abdullah bin Abbas bercerita kepadaku, kata Abu Zumail. Qal, kata Abdullah bin Abbas, bainama rajulun minal muslimin, ketika ada seseorang dari pasukan kaum muslimin di perang Badar tersebut, yauma idzin yashtaddu fi athari rajulin minal musyrikin amama, berlari kencang mengejar ya seorang pasukan musyrik di depannya, ya pasukan muslim, seseorang dari pasukan kaum muslimin mengejar seseorang dari pasukan kaum musyrikin di depannya. Idh tiba-tiba sami'a darbatan bisauti, ia mendengar ada suara pukulan cambuk. As-saut, as-sautu artinya cambuk, ya. Dia mendengar suara pukulan cambuk di atasnya, fauqahu. Kemudian dia juga mendengar sautal farisi, suara seseorang yang mengendarai kuda, ya, seorang pasukan berkuda, terdengar oleh orang tadi dari pasukan kaum muslimin. Didengarnya ada bunyi pukulan dengan cambuk. Biasanya pukulannya sudah kita tahu, cambuk ketika memukul terdengar bunyinya. Kemudian terdengar olehnya sautul faris, suara penunggang kuda, ya. Suara tersebut berbunyi yaqul aqdim hayzum, ya. Aqdim hayzum, majulah wahai hayzum, ya. Majulah wahai hayzum. Fanadhara ilal musyrik, ya, orang pasukan muslim ini melihat kepada musyrik yang dikejarnya tadi. Dia kan mengejar dengan kencang, ya Ustaz. Tiba-tiba sebelum dia mendekat ke musyrik ini, terdengar suara lecutan cambuk. Kemudian terdengar pula suara perintah dari seorang penunggang kuda kepada kudanya untuk bersegera, untuk lari kencang. Ya, suara aqdim hayzum, ayo maju wahai hayzum. Ya. Kemudian muslim ini melihat orang musyrik yang dikejarnya itu, yang berada di depannya, fakharra mustalqiyan, tiba-tiba terpelanting jatuh. Ya. Ya, terpelanting, kharra'in terjatuh, mustalqiyan dalam keadaan tergelentang, ya, terbaring di atas tanah. Fanadhara ilaih, kemudian dia melihat musyrik ini, fa'idha huwa qad khutima amfu, tiba-tiba musyrik yang sudah tergeletak di tanah itu, yang dikejarnya dan dia belum sampai, dan di situ ada orang lain. Hanya dia terdengar suara lecutan cambuk untuk mencambuk kuda. Kemudian terdengar pula suara teriakan untuk memperkencang larinya kuda. Tiba-tiba musyrik yang dikejarnya sudah tergeletak jatuh. Ya. Dia mendekat, fa idza huwa qad khutima anfuh. Ternyata musyrik ini sudah terpotong hidungnya. Wa syaqqa wajhuhu, dan terbelah kepalanya, wajahnya. Kadarbatis sauti, ya. Jadi apa? Bekas dari pukulan cambuk. Bekas pukulan cambuk. Ya. Muka wajahnya terbelah, kemudian hidungnya putus. Ya. Dan itu bukan disebabkan oleh pedang, oleh apapun, oleh senjata yang lain, tetapi bekasnya itu bekas pukulan cambuk. Fakhdarra dzalika ajma. Ya. Fakhdarra dzalika ajma. Apa artinya fakhdarra dzalika ajma? Membiru, ya. Membiru semua tubuh musyrik ini. Akhdarra dzalika, orang musyrik ini berubah hijau, akhdar hijau, ya. Akhdarra dzalika ajma, orang ini berubah warna. Ya, di sini diartikan membiru. Akhdarra itu menghijau. Ya, menghijau, menjadi biru wajahnya, terbelah menjadi biru lebam, ya, menjadi biru lebam sekujur tubuhnya, bisa saja. Ya. Faja al ansari, ya, maka datanglah orang ansar ini. Ternyata yang laki-laki muslim itu orang ansar. Ya. Datang ansari ini. Fahaddatha bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia ceritakan apa yang terjadi padanya, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Faqal, sadaqta, engkau benar. Berarti Nabi membenarkan cerita Ansari ini. Dzalika min madadis sama. Itu adalah bala bantuan dari langit. Yang tidak terlihat oleh, ya, tidak terlihat oleh kaum, oleh pasukan kaum muslimin, dan juga tidak terlihat oleh pasukan kafir. Ya. Yang melihatnya siapa? Yang melihatnya adalah syaitan yang ikut serta membantu pasukan kafir di perang Badar. Makanya nanti seperti yang diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Anfal. Ya, inni ara ma la tarawna inni akhafullah. Ya. Sesungguhnya saya melihat apa yang tidak kalian lihat. Ketika syaitan itu sudah mulai lari terbirit-birit meninggalkan medan perang. Ya, dia berbentuk manusia sebagaimana ketika rapat tinggi untuk memutus yang memutuskan untuk membunuh Nabi sebelum hijrah. Syaitan juga datang membentuk salah seorang tokoh tertua dari suku dari kabilah yang ada di Mekah. Nah, ketika dia datang ikut juga perang Badar, dia datang dengan berbentuk manusia. Nah, ketika melihat para malaikat turun dari langit berturut-turut murdifin membantu kaum muslimin, ia melihatnya, yang lain tidak melihat. Maka dia lari meninggalkan medan perang. Ketika ditegur, ya, ia berkata, sungguhnya saya melihat apa yang tidak kalian lihat. Ya. Jadi orang kafir, musyrik, tidak melihat malaikat yang diturunkan oleh Allah, dan kaum muslimin pun tidak melihat. Ansari ini tidak melihat, dia melihat mendengar suara lecutan, ya, cambuk, dan dia mendengar suara penunggang kuda memerintahkan kudanya berlari kencang, yaitu akdim ya haizum. Ini yang terdengar. Tiba-tiba orang musyrik yang dikejarnya itu tergeletak, terjatuh, dan ternyata sudah luka parah, mati dengan luka parah, ya. Wajahnya terbelah, luar biasa cambuk malaikat, ya. Kemudian hidungnya putus, ya. Dan diceritakan kepada Nabi, lalu Nabi mengatakan, "Dzalika mim madadis sama." Itu adalah bala bantuan dari langit. Ini yang berkenaan dengan yang tambahan dari bunyi bab, dari penjelasan tentang bunyi bab. Kemudian belum selesai tadi ya. "Dzalika min madadis sama'i tsalitsah." Itu bala bantuan dari langit yang ketiga. Nah, jadi malaikat yang tadi itu turun dari langit yang ketiga. Dari langit yang ketiga. Faqatalu yawma idzin, maka mereka pada hari Badar itu berhasil membunuh 70 70 pasukan Quraisy, orang kafir. Ya. Wa asaru sabiin, dan kaum muslimin berhasil menawan 70 pula dari pasukan Quraisy, orang kafir. Ya. Qala Abu Zumail, berkata lagi Abu Zumail yang tadi. Qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas, falamma asarul usara, ketika para tawanan ditawan oleh kaum muslimin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakr wa Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pendapat kepada Abu Bakar dan Umar. Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar dan Umar. Ya. Nabi meminta pendapat kepada Abu Bakar dan Umar tentang apa tindakan yang tepat untuk para tawanan ini. Ya. Ma tarawna fi ahul fi haula'il usara, menurut kalian bagaimana sikap kita kepada tawanan-tawanan ini? Kata Nabi meminta pendapat. Faqala Abu Bakrin, Abu Bakar berpendapat, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, hum banul ammi wal ashirah, mereka yang kita tawan itu kan anak kemenakan, ya kan, mereka dari orang Mekah. Banul am, anak paman, al ashirah kerabat, ya, kerabat kita juga. Kata Abu Bakar, ara, saya berpendapat, an ta'khudha minhum fidyah, engkau ambil atau engkau pungut dari mereka denda, ya, tebusan. Fatakunu lana quwwah 'alal kuffar, dengan tebusan tadi kita akan memiliki kekuatan, ya, terhadap orang-orang kafir. Nampak mereka ketika menebuskan merasa hina. Ya. Ini pendapat siapa? Abu Bakar. Fa'asallahu ayyahdiyahum lil Islam. Mudah-mudahan tawanan yang tidak kita bunuh ini dan hanya menerima tebusan saja, jadi mereka orang-orang kafir merasa mendapatkan, melihat kekuatan kita, dan kemudian alasan yang kedua dari Abu Bakar adalah moga-moga dengan sikap kita tidak membunuhnya mereka menerima Islam. Fa'asallahu ayyahdiyahum lil Islam. Kalau umurnya kan panjang, kemudian mana tahu dia masuk Islam. Itu usulan siapa? Abu Bakar. Tentu bagus sekali. Ya, bagus sekali. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pendapat Umar. Ya. Ma tara ya ibnul Khattab. Kalau kamu wahai Ibnul Khattab, ini panggilan untuk Umar, karena dia Umar Ibnul Khattab, tetapi dipanggil dengan Ibnul Khattab saja. Ya. Adapun kamu, apa yang kamu lihat wahai Ibnul Khattab? Qultu, Kata Umar, la wallahi ya Rasulullah, ma aralladhi ra'a Abu Bakrin. Tidaklah demi Allah wahai Rasulullah SAW, saya tidak sependapat dengan Abu Bakar. Ya. Tidak sependapat dengan Abu Bakar. Walakinni, akan tetapi saya ara, berpendapat, antumakkinna, engkau izinkan kami. Ya. Engkau biarkan kami atau kamu berikan instruksi kepada kami, fanadriba anaqahum, untuk memenggal leher mereka semua. Berbeda enggak? Berbeda sekali. Abu Bakar tidak dibunuh, pungut tebusan, dan hasilnya luar biasa. Nanti orang-orang kafir akan melihat kita pada kekuatan, kemudian ada kemungkinan mereka yang tidak dibunuh itu masuk Islam. Sementara Umar, ya, bunuh. Ya, engkau izinkan kami untuk memenggal leher mereka. Fatumakkina Aliyan. Ya, lihat rincian dari pendapat Umar. Ya, engkau perintahkan, instruksikan kepada Ali untuk membunuh Aqil. Ini Aqilnya keluarga paman. Ya, tebusannya adalah paman mereka. Makanya tadi Abu Bakar mengatakan mereka kan kerabat kita juga. Ya, saudara-saudara kita. Maka dia mengusulkan dengan dibunuh. Sementara Umar penggal lehernya mereka semua, dan bahkan kata Umar, engkau pilih mana kaum muslimin yang ada hubungan kekerabatan dengan tebusan. Perintahkan dia yang memenggal. Ya. Perintahkan dia yang memenggal leher kerabatnya itu. Fatumakkina Aliyan min Aqil. Engkau biar perintahkan Ali untuk memukul, memenggal leher Aqil. Ya. Aqil bin Abi Muttalib. Ya. Fayadriba unuqah. Ya. Lalu ia memenggal leher beliau. Fawatumakkinni. Dan saya, kata Umar, engkau perintahkan min fulan nasiban li Umar. Untuk engkau perintahkan saya, ya, untuk melakukan kepada fulan, tidak disebutkan si namanya, ya, dia adalah nasiban li Umar, ada hubungan nasab dengan Umar, kerabat dia. Ya. Fa'adriba unuqah. Saya yang akan memenggal lehernya. Tinggal perintahkan sajalah. Kata Umar kepada Nabi SAW, fa inna haula'i, karena semua mereka ini a'immatul kufri, tokoh-tokoh, ya, kekufuran, wasanadiduha, gembong-gembong kafir. Kata Umar, ya, fahawiya Rasulullah SAW maqala Abu Bakrin. Nabi SAW setelah menerima usulan dari dua sahabatnya tadi yang berbeda, Nabi SAW awalnya condong kepada usulan Abu Bakar. Ya. Condong kepada usulan Abu Bakar. Hawiya Rasulullah SAW maqala Abu Bakrin. Walam yahwa maqultu. Kata Umar bercerita, sementara pendapat saya tidak diterima oleh Nabi. Falamma kana minal ghadi, ini kan sudah Nabi sudah memilih pendapat Abu Bakar. Pendapat Umar ditolak oleh Nabi. Besoknya, ini kan belum dieksekusi. Besoknya, falamma kana minal ghadi jitu, saya datang, kata Umar. فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأَبُوْ بَكْرٍ قَائِدَانِ يَبْكِيَانِ. Saya jumpai Nabi dengan Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Saya jumpai mereka berdua sedang duduk sambil menangis. Ya. Nabi dan Abu Bakar menangis. Qa'idani yabkian. Qultu ya Rasulullah. Kata saya, wahai Rasulullah, akhbirni min ayyi syai'in tabki anta wa sahibuka. Beritahu saya, apa penyebab kalian berdua menangis, engkau dan sahabatmu ini? Fa in wajadtu buka'an bakaitu. Kalau ternyata penyebab kalian menangis itu membuat saya mesti menangis pula, maka saya akan menangis. Ya. Kalau memang menyedihkan, menakutkan dan harus menangis, maka saya akan menangis. Kata Umar. Ya. Fa in wajadtu buka'an bakaitu. Wa in lam ajid buka'an tabakaitu libuka'ikuma. Kalau saya atau kalau penyebabnya tidak mampu membuat saya menangis ketika engkau ceritakan, maka saya tetap akan menangis pura-pura, dipaksa menangis. Yang penting saya akan menangis karena kalian berdua menangis. Ya. Karena tidak akan mungkin mereka berdua menangis kalau tanpa penyebab yang luar biasa. Makanya Umar tidak akan mau dia tidak menangis sementara mereka berdua menangis. Kalau saya tidak, kalau berita penyebab yang kamu sampaikan itu tidak membuat saya menangis, maka saya akan paksa diri saya menangis karena kalian berdua menangis. Kata Umar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan penyebabnya. Abki, saya menangis, lilladhi arada alayya ashabuka min akhdihim alfida laqad urida alayya adabuhum adna min hadhihi ash-shajara shajaratin qaribatin min nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya menangis disebabkan usulan yang ditawarkan kepada saya terhadap, ya, arada oleh sahabat-sahabatmu dengan mengambil tebusan, ya, sementara ada usulan yang lain yaitu menyiksa dan menghukum mati mereka, ya. Laqad urida alayya adabuhum adna min hadhihi syajarah. Ya. Saya juga diusulkan untuk mengazab mereka dengan, ya, tinggal ukuran jarak. Kalau saya siap melakukan, tinggal dieksekusi, ya, untuk penghukumannya tadi, pembunuhan, lebih dekat dengan pohon ini. Kata Nabi menunjuk pohon yang ada ketika itu dekat dengan dia, syajaratin qaribatin min sallam. Akan tetapi, wa anzalallahu azza wa jal, Allah menurunkan ayat, ya. Ini ayatnya, teguran dari Allah. Teguran dari Allah kepada Nabi. Ini yang membuat beliau menangis. Ya. Ketika dia condong kepada pendapat Abu Bakar, sementara pendapat Umar yang tadi telah kita dengarkan itu sama sekali tidak diterima oleh Nabi, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya dalam surat Al-Anfal juga. Ya. Ayat yang ke-67-69, maka nali nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi, sampai firman Allah Subhanahu wa taala, faqulu mimma ghanimtum halalan tayyiban fa ahallallahu al-ghanimata lahum. Ya, jadi nabi ditegur oleh Allah tidak pantas untuk memiliki tawanan. Ya, ini teguran Allah Subhanahu wa taala. Lebih Allah Subhanahu wa taala memilih pendapat Umar. Ya. Yang tertawan itu semuanya dibunuh. Itu yang dipilih oleh Allah dan ini yang membuat Nabi menangis. Ya. Kenapa dia tidak melihat pendapat Umar? Padahal, ya, pendapat Umar ini lebih dekat prosesnya, lebih mudah prosesnya daripada pendapat Abu Bakar. Pendapat Abu Bakar kita perlu anggaran biaya untuk tawanan. Kemudian surat menyurat ke Mekah. Penetapan, ada lagi apa? Negosiasi penetapan penempatan berapa mereka memberikan tebusan, dan seterusnya dan seterusnya. Sementara pendapat Umar, ya, eksekusinya langsung, ya, dan bahkan dekat dengan saya seperti dekatnya pohon ini. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih yang jauh, yang sulit, yang perlu proses lama dan ditegur oleh Allah. Ya, teguran Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal tadi ayat 67 sampai 69. 67 sampai 69. Di sini apa terjemahannya? Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kan baru peperangan pertama. Ya. Baru peperangan pertama. Ya, sudah buat tawanan, sudah minta tebusan. Tidak. Yang tertawan itu habisi semua. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang diusulkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian ya, fa ahallallahu al-ghanimata lahum. Ini dalil bahwa ghanimah itu halal. Mulai dari perang Badar. Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi mereka al-ghanimah. Ya, maka hadis yang panjang ini setelah kita selesaikan membaca semuanya, nampak oleh kita ya, hubungan eratnya dengan bunyi bab. Yang pertama, pertolongan dengan malaikat di perang Badar, jelas. Kemudian yang kedua, penghalalan ghanimah itu yang terjadi pada ya, yang ada di ujung hadis, dan bahkan tiga ayat yang dinukilkan di ujung hadis itu dalam surah Al-Anfal 67-69. Pada ayat yang ke-69 itu tentang ghanimah. Fakulu mimma ghanimtum. Makanlah dari apa yang kalian dapatkan dari harta rampasan perang, halalan tayyibah, yang halal dan baik. Ya. Ini sudah menjelaskan dengan tegas kepada kita apa yang di apa yang diisyaratkan oleh Imam Nawawi di bunyi bab. Dan kisahnya luar biasa. Ya, kisahnya luar biasa, dan ini juga di antara kebiasaan Imam Muslim, yaitu membawakan hadis semua untuk mengambil dua faedah darinya cuma yang terkait dengan bab. Apa? Penurunan malaikat sebagai bala bantuan, kemudian yang kedua penghalalan ghanimah. Itu saja. Ya. Tetapi dibawakan oleh Imam Muslim semua hadisnya dari awal sampai akhir. Sementara Imam Bukhari tidak demikian. Imam Bukhari memotong-motong hadis. Ya. Dia membawa, memenggal-menggal atau mengutip-ngutip hadis sesuai dengan bunyi bab yang ia buat. Ya. Ini perbedaan antara Imam Muslim dengan Imam Bukhari. Imam Muslim seperti ini, hadisnya satu lembar. Sementara yang berhubungan dengan bab hanya dua baris. Ya, dua baris saja penjelasan tentang turunnya bala bantuan dari langit berupa malaikat dan penghalalan ghanimah. Ini kesimpulan dari bab yang telah kita selesaikan tadi, bab yang ke-18, dan kita masuk ke bab yang berikutnya, bab yang ke-19. Ya. Bunyi babnya bab rabtul asir wa habsuhu. Bab mengikat tawanan dan mengurungnya. Ya. Mengikat dan mengurung. Memenjarakan. Wa jawazul manni alaih. Dan bolehnya ya, memberikan anugerah kepadanya. Artinya dibebaskan. Boleh dibebaskan tawanan. Ya. Ini dua pembahasan di sini. Yang pertama mengikat dan memenjarakan, mengurung. Kemudian yang kedua bolehnya memberikan anugerah, membebaskan. Ya. Kita baca hadis di bawah bab ini, hadis nomor 4525. Ya. Ya, 4525 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits an Sa'id bin Abi Sa'id annahu sami'a Aba Hurairah radhiyallahu taala an marratan yaqul ya marratan itu satu kali ia mendengar Abu Hurairah satu kali berkata ba'atsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khailan Nabi SAW mengirimkan satu pasukan berkuda kibala Najdin ke arah Najd. Faja'at birajulin min Bani Hanifata. Pasukan berkuda ini pulang membawa tawanan. Pulang membawa seorang tawanan dari suku Bani Hanifah. Jadi suku apa? Bani Hanifah. Yuqalu lahu Thumamah bin Uthal. Ya, tawanan ini dipanggil dengan nama Thumamah bin Uthal. Ini namanya. Sayyidu Ahli Yamamah. Dan dia adalah tokoh terkemuka Sayyid dari penduduk Yamamah. Ya. Farabatuhu. Nah, ini yang terkait dengan ya bunyi bab tadi. Farabatuhu bisariyatin min sawaril masjid. Maka tawanan ini mereka ikat di salah satu tiang masjid. Ya. Penjaranya masjid. Ya. Diikat di salah satu tiang masjid dan tentu sekaligus menjadi tempat mengikat dan masjidnya sebagai tempat untuk mengurungnya. Ya, tidak di luar. Fa kharaja ilaihi Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW keluar. Maksudnya keluar dari rumahnya menuju masjid. Dan ia terlebih dahulu mendekati atau mendatangi Thumamah ibn Uthal ini. Keluar rumah masuk masjid. Dalam masjid kan ada tawanan. Nabi SAW pertama kali masuk masjid menjumpai beliau ini, tawanan ini. Lalu dia mengatakan faqala lah, ia berkata kepada Thumamah, "Madza indaka ya Thumamata? Ya Thumamatu. Apa yang ada padamu wahai Thumamah?" Maksudnya bagaimana sekarang? Apa yang harus kamu lakukan? Bagaimana pendapatmu? Ya. Faqala, kata Thumamah menjawab, indi ya Muhammad, saya apa di sisi saya sekarang ini wahai Muhammad khairun, baik. Maksudnya dia ya menampakkan rasa tidak takut ya, menampakkan keberanian. Kata beliau, indi ya Muhammad khairun, saya dalam keadaan baik. In taqtul taqtul dzadamin, jika engkau bunuh saya maka engkau membunuh seseorang yang darahnya itu pasti dituntut oleh orang banyak. Kalau dia terbunuh maka akan banyak orang yang menuntut darahnya. Ini kan ancaman. Ya. Wa in tun'im tun'im ala syakirin. Tapi kalau kamu berikan kebebasan, ya, memberikan nikmat kepada saya, maka sesungguhnya engkau memberikan nikmat kepada orang yang pandai bersyukur, pandai membalas, berterima kasih. Ya. Wa in kunta turidul mal, jika kamu mau harta, fasal, minta saja. Ini Thumamah ini apa rasa izzahnya, karena dia tokoh. Ya, kalau kamu mau harta, minta saja. Tu'ta minhu ma syi'ta, engkau akan diberikan seberapa pun yang kamu minta, karena dia orang kaya. Ya. Tetapi celotehannya ini, omongan Thumamah ini tidak terlalu dipedulikan oleh Nabi. Ya. Fatarakahu Rasulullah SAW. Nabi setelah mendengar lalu meninggalkan Thumama, melanjutkan perjalanannya menuju sholat. Ya. Hatta kana ba'dal ghadi, besoknya lagi Nabi SAW melakukan hal yang sama. Faqala ma indaka ya Thumama, bagaimana keputusanmu wahai Thumama, kata Nabi. Qala ma qultu laka, itu yang saya katakan kemarin. Ya. In tun'im tun'im ala syakir, wa in taqtul taqtul dhadamin. Jika kamu anugerahi saya dengan membebaskan, maka engkau telah berbuat baik kepada orang yang pandai berterima kasih membalas kebaikan orang. Ya. Tetapi kalau engkau bunuh, maka yang kamu bunuh itu darahnya akan dituntut oleh orang banyak. Ya. Wa in kunta turidul mal fasal. Ya. Wa in kunta turidul mal fasal, jika kamu mau harta, minta saja, akan diberikan seberapapun yang kamu minta. Faqala Rasulullah sallam, ya, pada kali yang kedua ini Nabi SAW berkata kepada para sahabat, atliqu Thumamata. Apa artinya atliqu? Bebaskan. Nah, ini yang bagian yang kedua dari bunyi bab. Bagian pertama tadi apa? Mengikat dan mengurung. Sudah ada hadisnya? Sudah ada. Mengikatnya di masjid dan kurungannya apa? Masjid. Kurungannya masjid. Sementara yang kedua adalah membebaskan. Ya. Membebaskan tawanan. Nabi SAW melakukan itu kepada Thumama. Dia mengatakan, atliku Thumamata, bebaskan, lepaskan Thumama. Fantalaqa ila nakhlin qaribin minal masjid. Setelah dia terlepas dari ikatannya, dia langsung pergi menuju salah satu kebun yang dekat dengan masjid. Sekarang tidak akan mungkin ada. Ya. Yang dekat dengan masjid ketika itu. Fagtasala. Dalam kebun itu biasanya kan ada sumur, ada tempat air. Ya. Kemudian dia mandi. Setelah mandi, summa dakhalal masjidah. Lalu dia balik ke masjid, masuk. Faqal. Ya, setibanya ke dalam di dalam masjid, ia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa ini maksudnya? Bersyahadat masuk? Masuk Islam di hadapan Nabi. Ya. Dan dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, wallahi, demi Allah, ma kana alal ardi wajhun abghada ilayya min wajhik. Tidak ada di muka bumi ini wajah yang paling aku benci, kata Thumama kepada Nabi, ya, melebihi kebencianku kepada wajahmu. Ya, betul-betul muak dia melihat Nabi. Benci sebenci-benci kepada Nabi. Tidak ada yang paling dibencinya selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqad asbaha wajhuka ahabbal wujuhi kulliha ilaih. Sekarang ini telah terjadi perubahan. Wajahmu telah menjadi wajah yang paling aku cintai. Ya. Kata Thumama. Makanya ketika Nabi bertanya datang, kata-kata yang tidak tepat. Ya. Ancaman dan menjanjikan kekayaan, membangga-banggakan diri kepada Nabi. Karena dia tidak suka Nabi. Tetapi Nabi mendatanginya itu setiap kali pergi sholat, menjumpainya, menanyakan keadaannya. Ini yang membuat dia tersentuh. Yang lain tidak ada. Kan tawanan untuk apa dilihat, untuk apa disapa. Ya. Akhlak Nabi ini yang menyentuhnya, membuat dia tertarik dan berubah. Setelahnya kemudian Nabi SAW bahkan membebaskan dia. Ya. Nabi SAW beberapa hari, 1-2 hari, setiap kali keluar ke masjid dari rumahnya, selalu menjumpai Thumama. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi bebaskan. Ini yang membuat dia menerima Islam. Dan dia mengatakan, dahulu wajah yang paling aku benci wajahmu, sekarang wajah yang paling aku cintai wajahmu. Ya. Wallahi, demi Allah, ma kana min dinin abghadha ilayya min dinik, fa asbaha dinuka ahabbad din kullihi ilayya. Dahulu agama yang paling aku benci. Ada orang yang seperti ini, kebenciannya kepada Islam luar biasa. Ya, kepada Islam luar biasa. Agama yang lain tidak ada kebencian sedikit pun. Maka ada satu keluarga ketika dia non muslim, ketika sebagian anggota keluarga itu menerima masuk Islam, dia menentang sebesar sekuat-kuatnya, sekeras-kerasnya, dan bahkan mengatakan, boleh kamu keluar dari agama kita tetapi bukan agama Islam. Bisa kamu pilih agama yang lain, tetapi jangan Islam. Seperti itu pula lah sikap Thumama ini kepada agama Islam. Tidak ada agama yang paling aku benci di muka bumi ini kecuali Islam. Sekarang agama Islam adalah agama yang paling aku cintai. Wallahi ma kana min baladin abghadha ilayya min baladik, fa asbaha baladuka ahabbal biladi kulliha ilayya. Tidak ada negeri yang aku benci melebihi kebencianku kepada negerimu. Sekarang negerimu adalah negeri yang paling aku cintai. Kemudian, wa inna khailaka akhadatni, sesungguhnya pasukan berkuda yang kamu kirim telah menangkap saya. Wa ana uridul umrah. Jadi penangkapan itu ketika Thumama dalam perjalanan menuju Mekah untuk umrah. Jadi orang muslim itu juga umrah. Ya. Karena umrah ini syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, haji syariat Nabi Ibrahim. Dia keluar untuk ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah. Dan dia bertemu dengan pasukan berkuda yang diutus oleh Nabi tadi ke Najd, dan mereka pun menawannya. Famadza tara? Ya, sekarang apa pendapatmu? Apa yang seharusnya saya perbuat? Saya sudah muslim dan sekarang akan melanjutkan perjalanan ke Mekah lagi untuk umrah. Tetapi berbeda yang pertama dalam keadaan musyrik, yang sekarang dalam keadaan muslim. Ya. Apa yang harus saya perbuat menurut kamu? Katanya kepada Nabi. Fabasyarahu Rasulullah SAW wa amarahu an ya'tamira. Nabi SAW berikan dia kabar gembira, kemudian tetap memerintahkannya untuk melanjutkan umrah. Ya. Falamma qadima Makkah, ketika dia melanjutkan perjalanan ke Makkah untuk umrah, sampai di Makkah, qala lahu qa'ilun asabauta, tiba-tiba ada yang menyongsongnya dan langsung bertanya, apakah kamu telah sabak? Sabak itu meninggalkan agama lama. Ya. Asabauta, apakah kamu sudah murtad? Nah, itu kira-kira. Ya. Sudah murtad? Qala la, kata Thumama, tidak. Walakinni aslamtu ma'a Rasulillah SAW. Akan tetapi saya masuk Islam bersama utusan Allah. Jadi tidak sobat, bukan murtad saya. Justru saya memasuk ke agama yang benar bersama utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu karena dia orang kaya, tokoh terkemuka, dihormati, disegani, dan punya, ya, punya power, dia mengancam orang Mekah. La wala wallahi, dan tidaklah demi Allah, la ta'tikum minal yamamati habbatu hintatin. Perhatikan, karena di Mekah kan tidak ada tanaman, tidak ada tanaman makanan, tidak ada buah-buahan, dan mereka memasok gandum dari mana? Dari Yamamah. Di yang di sana memegang apa? Kekuasaan dalam masalah gandum ini adalah beliau ini, Thumamah bin Utsan, dan dia mengancam, demi Allah tidak akan datang ke sini dari Yamamah walau satu butir gandum pun. Ya, katanya mengancam. Hatta ya'zana biha Rasulullah SAW, sampai yang mengizinkannya, yang menyuruh untuk mengirimkan ke sini Nabi. Ya, bayangkan bagaimana Thumama ini membuat orang Quraisy nanti membana kepada Nabi. Membana bahasa, ya, meminta dengan memelas, ya, menghibah-hibah kepada Nabi untuk mengizinkan Thumama mengirimkan pasokan makanan, ya, ya, kepada ke Mekah. Dan ternyata itu yang terjadi. Ia mengatakan, Yang memang dilakukannya. Ancaman itu bukan hanya kena ancaman. Pulang dia, ya, tidak ada pasokan makanan, tidak ada gandum ke Mekah. Akhirnya mereka khawatir, ya. Dan mereka sudah mendengar pernyataan dari Thumamah, dan akhirnya mereka mengirim surat kepada Nabi, dan Nabi mengizinkan. Nabi mengizinkan. Itulah Islam. Itu Nabi Rahmah. Kalau seandainya Islam itu sekedar memuaskan, ya, apa, balas dendam, kebencian, maka tidak akan diizinkan oleh Nabi SAW. Ya, tidak akan diizinkan. Sebegitu lama mereka menyakiti kaum muslimin dan bahkan menyakiti Nabi. Tetapi tetap Nabi izinkan, karena itulah Islam, agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tersisa satu hadis di bawah bab ini. Tetap akan kita tidak akan kita baca pada kesempatan ini, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hadis yang pertama jelas menunjukkan apa yang tertera di dalam bunyi bab, ya, tentang, ya, mengikat dan menawan tawanan, kemudian juga bolehnya membebaskan tawanan seperti yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam mubaraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.